الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله به طريقا الى الجنه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعه صلاه المغرب ان شاء الله برحمه الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat-Nya sehingga karenanya kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang ada pada kita ini kita mampu manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan taat, tunduk dan patuh kita sebagai bukti bahwa kita adalah abdullah, bahwa diri kita adalah hambanya Allah yang memang tidak ada pekerjaan lain. Seorang hamba ditampilkan ke permukaan bumi ini hanya untuk satu tujuan, tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hadirin jamaah Majelis Taklim Rahimahullah, kemarin sampai di mana? Ya, kalau tidak salah kemarin juga masih pengantar pembukaan. Ya. Jadi mohon bersabar kepada para jamaah sekalian. Saya sengaja menyampaikan mengulas pengantar ini. Ya, panjang memang. Karena memang dari apa yang saya baca daripada materi-materi sehari ini perlu untuk disampaikan tentang betapa besarnya pengaruh syahadat itu. Sehingga dengan memberikan gambaran yang cukup jelas, taulah kita betapa pentingnya ya kalimat tauhid. Ya kalimat la ilaha illallah. Ya, yang kalimat la ilaha illallah itulah, dengan itulah Rasulullah SAW itu menjayakan Islam. Ya. Nah, sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa kuatnya akidah seseorang itu tergantung sungguh. Kuatnya keislaman seseorang itu tergantung sungguh kuat akidahnya. Dan kuatnya akidah seseorang itu tergantung sungguh bagaimana dia memahami kalimat tauhid. La ilaha illallah. Maknanya kalimat tauhid inilah yang membuat akidah seseorang itu kuat. Yaitu satu persaksian kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang hari ini kalimat ini hanya maaf-maaf hanya sebatas sebuah untaian zikir-zikir tanpa punya pengaruh yang membekas. Sementara dari dua pertemuan atau tiga pertemuan yang sudah saya sampaikan, saya sengaja menggambarkan pengaruhnya kalimat la ilaha illallah. Betapa bedanya ya. La ilaha illallah ketika di zaman awal Nabi dan para sahabatnya dengan la ilaha illallah yang diucapkan orang pada hari ini. Ya. Sehingga saya sudah sampaikan karena la ilaha illallah itu orang akan terbagi dua. Masyarakat, umat akan terbagi dua. Dengan la ilaha illallah itu jelas kufur dan iman. Dengan la ilaha illallah itu akan mencabik-cabik hubungan. Yang benar, ya, hubungan darah itu bisa terputus kalau la ilaha illallahnya tidak sama. Ya, kalau akidahnya berbeda, putus. Ya, karena Islam ini dibangun bukan berdasarkan ikatan darah, tetapi dibangun di atas persamaan akidah. Yang akidah itu berdiri di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga karenanya kita dapati ya betapa banyak para sahabat itu, bapak dan anak, ibu dan anak, suami dan istri, mereka berbeda. Kalimat inilah yang memisahkan hubungan. Ya. Sehingga yang ada hanya hubungan, kedekatan, keterikatan, kecintaan yang dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Di atas kecintaan karena Allah. Hanya itu yang ada. Ya, hanya itu yang ada. Luar biasa. Coba bapak rajin-rajin aja buka sejarah. Pasti akan mendapati itu. Ya. Bagaimana pengaruhnya la ilaha illallah. Ya. Jadi yang ada hanya setelah kalimat la ilaha illallah ditanamkan itu, hubungan yang dibangun, ya, kecintaan yang tumbuh di atas kalimat la ilaha illallah. Cintanya karena Allah semata. Bukan karena darah. Ya. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Di manakah orang? Jadi nanti di hari kiamat Allah berfirman, ya, ainal mutahabbuna bi jalali? Di manakah orang yang saling mencinta karena kebesaranku? Al yauma udillu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Di mana orang yang saling mencinta karena kebesaranku? Aku akan memberikan naungan pada hari ini yang pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Di hari kiamat, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, ini menyangkut perkara yang gaib, yang wajib kita percayai adanya hari kebangkitan. Ini rukun iman, wajib kita percaya. Ya, manusia akan dikumpulkan untuk dihisab di satu padang. Ya, ketika itu digambarkan dalam hadis qudsi, ini kita harus yakin ini. Ini perkara gaib, ini nggak bisa, ini akal ini nggak bisa mencerna. Di luar jauh, di luar kemampuan akal. Tapi kita wajib yakin. Manusia dikumpulkan di satu padang. Di mana ketika itu, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ya. Digambarkan matahari letaknya sangat dekat. Sekarang ini matahari berapa jaraknya dari kita? Masih? Hah? Ribuan atau jutaan ini? Ya. Ya. Sedikit panas saja kita sudah di masjid ini. Sudah. Assalamualaikum, ke belakang kita cari angin, gak kuat. Ini sudah, ya, masih jauh. Nah, digambarkan matahari sangat dekat ketika itu. Sampai-sampai keringat manusia, ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Ini wajib kita imani ini. Ini barang gaib, ya, penghabaran dari Allah dan Rasulnya wajib kita imani. Ada yang sampai tenggelam. Ya. Hari itu tidak ada naungan, kata Allah. Kecuali naunganku. Ainal mutahabbu nabi jalali. Di mana orang yang saling berkasih-kasihan karena aku. Aku akan berikan naungan yang di hari ini tidak ada lagi naungan. Kecuali naunganku. Ya, manusia dikumpulkan semua. Manusia sudah luar biasa keadaan. Ya. Sampai-sampai manusia ketika itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Ketika Nabi menyampaikan ini kepada istrinya Aisyah bahwa nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Aisyah berteriak. Ya Rasulullah, apakah kita telanjang? Ya telanjang. Betapa malunya ya Rasulullah. Ya, kita sama lain saling melihat. Kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak ada waktu lagi manusia saling memperhatikan aurat orang lain. Yang ada ketika itu orang berpikir dia selamat atau celaka. Lupa, enggak sempat perhatikan aurat orang lain. yang ada di depannya itu saya ini selamat atau celaka. Aisyah berteriak karena malu. Memang istri Nabi Aisyah ini orangnya pemalu. Pemalu Aisyah ini. Karakter Aisyah orangnya pemalu. Satu istrinya Nabi, satu-satunya yang gadis dan pemalu. Bukti pemalunya Aisyah itu, ini pelajaran terutama untuk ibu-ibu, istri-istri kita. Aisyah, Rasulullah itu meninggal di rumahnya Aisyah. Dia dikuburkan di kamar Aisyah. Rasulullah dikuburkan di kamar Aisyah. Abu Bakar meninggal, bapaknya Aisyah, dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Ketika itu, ya, Aisyah masih berani ya, membuka pakaian luarnya, sehingga yang ada hanya pakaian yang minim di dalam kamarnya. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, dikuburkan di sampingnya Abu Bakar, kata Aisyah, saya tidak berani lagi membuka seluruh aurat saya di kamar ini. Saya malu kepada Umar. Saya malu kepada. Bayangkan orangnya sudah menjadi tulang belulang. Dia malu. Betapa tingginya rasa malu ibu kita ini. Di mana rasa malunya gadis-gadis muslimah hari ini, ibu-ibu ini? Orang sudah mati, dia malu untuk menampakkan auratnya. Hari ini dengan tidak malu-malu orang menampakkan aurat. Diumbar auratnya. Malah ibu-ibu itu bangga kalau sudah punya anak gadis. Ya, diberikan rok mini, selawat levis ketat, bangga dia. Wotyo ananau. Tika mosoe, woto dongne ananau. Ya. Tidak ada rasa malunya, tidak takut dosa. Ya, bayangkan dengan malunya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Allah mengatakan di mana orang yang saling ini karena pengaruh kalimat tauhid tadi. Sehingga kecintaan yang ada dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Di mana orang-orang itu? Aku akan berikan naungan. Yang hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Ya. Kemudian ada satu hadis lagi, ya, dari Umar bin Khattab. Ya. Inna min ibadillahi la unasan mahum minal anbiya wala syuhada. Yang bituhumul anbiya wa syuhada yaumal kiamati bimakanihim minallahi ta'ala. Ada sekelompok di antara hamba Allah, ya, yang mereka itu bukan para nabi. Bukan juga para syuhada. Tetapi nanti di hari kiamat itu, di akhirat, para nabi dan para syuhada itu iri kepada mereka. Ya. Para nabi, para syuhada itu terkagum-kagum, iri dan sangat mengharapkan mendapatkan kedudukan seperti kedudukan mereka di sisi Allah Taala. Yaqbituhumul anbiya wasyuhada yaumal kiamati bimakanihim minallahi ta'ala. Sampai-sampai para nabi, para syuhada itu sangat berharap mendapat posisi seperti mereka di sisi Allah Taala. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, akhbirna manhum. Ya Rasulullah, berikan kabar siapa sih mereka itu? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, hum qaumun tahabu bi ruhillah. Ya. Mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena ruh Allah. Kata Rasulullah. Ala ghairi arhamin bainahum. Wala amwalin yata'ata'una. Bukan karena pertalian saudara di antara mereka. Bukan pula karena harta yang saling mereka berikan. Tetapi mereka itulah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Fawallahi. Anna wujuhahum nur wa annahum 'ala nur. Demi Allah, wajah mereka itu cahaya, kata Rasul. Wajah mereka itu dipenuhi cahaya, wa annahum 'ala nur, dan mereka berada di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazanin nas. Summa qara'a ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian kata Rasulullah, orang-orang itu Tidak takut di saat orang lain takut dan tidak cemas di saat orang lain cemas. Kemudian Rasulullah membacakan surat Yunus ayat 62. Coba tolong dibuka. Ya, surat Yunus surat ke-10 ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ternyata siapa yang dimaksud oleh hadis itu? Wali-wali Allah. Penolong-penolong agama Allah yang tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah bertemu Rasul, mereka saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, bukan karena pulus, bukan juga karena saudara, bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah, ya, berbuatnya karena Allah. Dan mereka membela agama Allah. Siapa mereka itu? Wali-wali Allah. Kita ini bisa jadi wali Allah. Kalau kita mau membela agama Allah, tulus, ikhlas, kita ini wali Allah. Bukan wali Allah itu seperti yang digambarkan orang, pakai jubah putih, jenggotnya panjang. Bisa jalan di atas air, tapi wali. Ya. Ada juga yang mengatakan wali bisa terbang. Terbang. Sholatnya di Mekah. Yang bisa terbang itu ya kecoa. Ya Nabi aja gak bisa terbang. Wali Allah. Masya Allah ya. Para sahabat Nabi ya, iri terhadap kedudukan mereka di sisi Allah. Ternyata mereka siapa? Wali-wali Allah. Pembela-pembela, penolong-penolong agama Allah. Wali-wali Allah ini orang yang membela agama Allah, yang menolong agama Allah dalam jaminan Allah. Apa jaminannya? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak bersedih. Di dunia wal akhirah. Di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Di hari yang sangat sulit. Jadi bapak-bapak tinggal pilih. Mau jadi wali Allah atau walinya setan. Penolongnya agama Allah atau penolong setan. Kalau penolong setan nanti akan ketemu setan di akhirat. Bersama dengan setan. Kalau menjadi wali Allah, penolong agama Allah, insya Allah akan melihat wajahnya Allah. Akan melihat wajahnya Allah. Ya. Nah, itu sebagian gambaran betapa luar biasanya pengaruh kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka oleh karena itu, saya memberikan pengantar ini, mudah-mudahan dengan ini, ada gambaran begitu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi yang akan kita bicarakan ini nanti pengaruh kalimat la ilaha illallah. Fungsi kalimat la ilaha illallah. Ya. Rukun syahadat. Syarat syahadat. Pembatal syahadat. Ini nanti yang insya Allah akan sama-sama kita bicarakan. Ya. Jadi kembali kepada materi tadi. Seperti itulah kalimat tauhid itu mempunyai pengaruh. Yang cukup sekali dibaca langsung merubah keadaan. Sekali saja. Sekali dibaca merubah keadaan. Hari ini kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dizikirkan beribu-ribu kali. Dengan goyangan kepala luar biasa. Tapi tidak punya pengaruh. Pengaruhnya capek aja. Karena dia tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Inilah pintarnya orang kafir dalam rangka menipu orang Islam. Ini saya bukan mengada-ada. Cek saja di sekolah-sekolah itu. Mulai SD sampai perguruan tinggi. Ada enggak diajarkan kalimat tauhid? Apa itu la ilaha illallah? Rukun syahadat, pembatal syahadat, konsekuensi syahadat. Coba cari. Carikan. Enggak ada. Maka pantas Islam itu seperti hari ini. Ya. Yang padahal itu merupakan satu kekuatan akidah. Dicabut. Pantas umat Islam ini lemah. Dan ketika ada orang yang mulai kembali menghidupkan akidah yang benar, bahaya kata setan. Bahaya itu. Ya, ini saya bukan mengada-ada ini. Ini setan pada takut ini. Bahaya itu. Kalimat tauhid. Oh, setan. dan ketakutan ini. Setan kepala botak, setan gondrong, takut semua. Nah, mulai itu orang mulai tahu tauhid. Banyak. Makanya tauhid selama ini tidak diajarkan. Kalau sholat dirinci, ya, rukun sholat, pembatal sholat, pembatal wudhu, ya, sholat diajarkan takbir mesti sejajar begini. Kalau perlu diukur pakai penggaris sejajar. Rukuknya harus lurus, detail itu. Sujudnya kata guru agama harus kena semua. Sholat detail. Syahadat tiada Tuhan selain Allah. Dari TK sampai tua, tiada Tuhan selain Allah. Padahal arti Tuhan kalau kita baca tepat, Tuhan, hantu. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu ilah, Rob. Nanti kita akan bahas. Apa itu ilah, apa itu Rob. Nah, sekarang kita akan memasuki fungsi syahadat. Ya, fungsi syahadat. Nah, ini penting. Bahwa fungsi syahadat itu paling tidak ada 4. Ya, fungsi syahadat. Yang pertama, syahadat itu pembeda, merupakan pembeda, furqan antara iman dan kafir. Ya, fungsi syahadat itu merupakan pembeda antara iman dan kafir. Fungsi syahadat. Jadi ketika Bilal itu bersyahadat, Bilal itu hina. Dia dijual berapa saja oleh budaknya dan kepada siapa saja, gak berdaya dia. Tapi karena pengaruh la ilaha illallah, Bilal yang tadinya tertunduk, ditindas batu, begitu mendengar la ilaha illallah, dia angkat mukanya di hadapan bosnya. Bilal yang tadinya itu gak berdaya, begitu kena kalimat la ilaha illallah, dia angkat kepala. Nah, kita sekarang ribuan kali la ilaha illallah sama setan, kita begini. Takut. Mau ngaji aja takut. Gimana ini? Mau ngaji Islam takut? Kayak gak mati aja. Hati-hati kita ngaji itu keras katanya. Yang kamu ikuti itu, saya lebih baik sampaikan aja ini, kalau ada yang dengar intel-intel apa, dengar saja. Aliran keras. Kalau ngaji itu, yang biasa-biasa gak belajar sholat, itu bahaya, beresiko katanya. Ya, orang begitu itu biasanya banyak penyakitnya, gak lama mati. Yang suka-suka takut begitu, biasanya mati duluan. Dengar kabar, innalillahi pengumuman, kenapa? Setruk, loh mati. Dikira mati itu karena pengajian? Bukan. Dikira mati karena Islam? Bukan. Tidak berislam dengan baik, tidak pengajian, mati juga dia. Malah lebih sengsara. Cuci darah, sekali cuci darah, 10 juta. Ya. Berobat, diganyang oleh penyakit, diazab oleh Allah. Takut dia. Jadi saya ingin tegaskan di sini, tidak usah takut Allah. Kita ini bersama Allah. Kematian itu satu kepastian. Ngaji, enggak ngaji, berislam baik, Islam buruk, mati. Kita ini akan mati, tidak bisa lari dari mati. Tinggal pilih pakai akal sehat. Mau mati di atas Islam yang benar dalam keadaan berislam, ingin belajar Islam yang benar. Atau mau mati sekedar-kedar saja Islam. Apa sih perintahnya Allah kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar dibaca oleh khatib-khatib. Wa ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Kutuqatih, kutuqatih berapa kali tapi takut. Mau nyampaikan kebenaran takut, kutuqatih terus kutuqatih. Disuruh sebenar-benarnya takwa, yang ada itu adalah apa? Sekedar-kedarnya takwa. Ya, disuruh sebenar-benarnya, kalau bahasa Jawanya pol-polan. Tahu pol-polan? Ustaz Turmizi tahu pol-polan. Kalau naik motor gas itu kenceng, pun itu sebenar-benar takwa. Tapi hari ini orang lebih pilih sekedar-kedar takwa. Kalau bahasa Bimanya boha-boha pendaiki. Anjay pilalo. ente ki ekstrim gitu, ekstrim. Ya, giliran Islam disuruh sedang-sedang, tengah-tengah saja. Cari istri paling cantik, cari uang mau paling banyak, bangun rumah paling indah, Islam sedang-sedang saja. Ini orang apa ini? Manusia apa ini? Inilah kenyataan yang ada pada hari ini. Dia yang memakai aliran ada penyanyi dulu itu, Fetty Vera namanya. Judul lagu sedang-sedang saja. Terlalu besar jangan, kecil jangan, panjang jangan, pendek jangan, sedang-sedang saja. Itu yang dipilih orang Islam sekarang, maunya sedang-sedang saja. Ya, saya sampaikan ini karena sering dengar sih. Sering saya dengar kali ini, cuma saya bilang, mati kamu, lidahmu dipelintir sama Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini kan tidak adil ini. Giliran dunia maunya kalau perlu gak tidur sehari 24 jam untuk dunia. Giliran Islam akhirat, sedang-sedang. Ini orang apa ini? Ya, just tidak adil. Ya, Allah bilang tadi. Nah, itu yang pertama. Apa tadi? Fungsi syahadat yang pertama tadi. Ya. Pembeda antara iman dan kafir. Ya. Fungsi syahadat yang pertama. Kedua, syahadat itu merupakan syarat mutlak seseorang itu bisa masuk surga. Ya. Syahadat itu merupakan syarat mutlak seseorang itu untuk bisa masuk surga. Ya. Jadi kita berislam, pintunya harus melalui syahadat. Tidak sah orang dari kafir kemudian dia sholat, dia batal sholatnya. Ya, pintunya harus melalui syahadat. Ya, maka ulama mengatakan fungsi syahadat diantaranya merupakan syarat mutlak seseorang untuk bisa masuk surga. Jadi kalau orang bersyahadat ikhlas karena Allah, dia paham itu apa la ilaha illallah, ya, berusaha untuk diamalkan, insya Allah ada jaminan untuk masuk surga selama tidak syirik. Ya, selama tidak melakukan kesyirikan. Ya, maka kata Rasulullah, sintani mujibatani. Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar wa man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Ada dua hal yang mewajibkan kata Rasulullah. Ada dua hal yang mewajibkan. Sintani mujibah tadi. Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan menserikatkan Allah dengan sesuatu, masuk neraka dia. Wajib masuk neraka. Ya. Ada dua hal yang mewajibkan, kata Nabi. Sintani mujibah tadi. Man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, wajib dia masuk neraka. Wa man mata lam yusyrik billahi syai'an dakhala jannah. Dan siapa yang mati tidak dalam keadaan mensyarikatkan Allah, wajib untuk masuk surga. Ya. Ya Bapak, karena sudah azan, ya kita batasi dulu insyaallah baru dua ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita sudah memasuki fungsi syahadat, tolong diingatkan. Ya, pertama ini yang dekat saya, ya. Tolong diingatkan. Demikian saja apa yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.